kemudian apalagi ya yang kita bisa jaga kesehatan. Kenapa? Kenapa dari tadi sih ngotak-ngatik lambung? Karena memang 80% kekebalan tubuh kita ada di lambung. Nah, maka masalahnya sekarang banyak orang lambungnya enggak seimbang, malah justru di stop produksinya sama lambungnya. Ya, obat-obatan ya. Salahkah itu ya? Saya enggak tahu salah atau benar ya, tapi jelas bukan itu poin yang saya mau kejar. Karena judul yang kita mau angkat adalah keseimbangan atau ketidakseimbangan yang kita mau seimbangkan. Itu pertama ya, Kaji. Jadi mulai sekarang saran saya kepada ibu-ibu sekalian, ya mulailah banyak, bukan mulailah rutin mengkonsumsi air Kaji. Ya. Satu gelas cukup lah. Saya pun sekarang minum. Ya. Kebetulan pas lagi ada beras di rumah yang bisa saya. Boleh, berarti boleh nggak pakai beras coklat, beras merah, beras hitam, boleh. Yang penting pokoknya berasnya beras yang bebas residu itu aja. Nah, poin yang kedua, ibu sekalian. Tubuh kita, khususnya lambung ya, kita perlu jaga agar dia tidak turun kondisinya. Nah, maka jaga perut Anda untuk tidak kosong. Jaga perut Anda tidak kosong. Berarti makan terus dong. Bukan tiap 10 menit makan, bukan. Ya, 1 jam, 2 jam, kunyah-kunyah sedikit gitu kan, supaya ada isi di perutnya. Ya, kalau perutnya sudah aman, perutnya sudah berisi, itu insya Allah aman. Ya. Jangan tanya dulu bagaimana dengan puasa, nanti itu pembahasannya. Lalu, apa makanan yang sangat baik yang kita bisa konsumsi untuk menjaga itu semua? Ya, ternyata 3 jenis buah ini ya bisa Anda konsumsi ya untuk menjaga tadi keseimbangan asam lambung tadi, karena buah-buah ini khususnya ya, 2 buah ini itu sangat tinggi dengan amilum. Yaitu apa? Alpukat, yang pertama alpukat, yang kedua pisang, ya, yang ketiga kurma. Jadi alpukat, pisang dan kurma. Berarti alpukat, pisang dan kurma dimakan per 2 jam, kalau bisa mah makan aja. Ya kalau Anda mau bikin jus juga nggak apa-apa, tapi yang banyak-banyak, ya. Kan pesan saya tadi supaya lambungnya terisi, supaya tidak nyeri, terutama bagi Anda atau orang-orang yang tubuhnya bermasalah. Berarti nanti sayur buah tadi itu boleh nggak di blender? Boleh. Ya minum. Jadi mungkin ya beberapa jam, 2-3 jam atau tadi ya saya katakan tadi beberapa tentang waktu itu Anda konsumsi ya. Dan usah banyak-banyak, ya mungkin 2 teguk, 3 teguk kalau dibikin jus. Tapi kalau tidak mungkin ya di anuin aja, di apa namanya, dipotong-potong ya. Nanti dimakan, kasih apa sedikit, kasih garam sedikit ya, garam mineral, dan kasih madu sedikit ya, dikunyah-kunyah insya Allah. Itu sangat baik untuk menjaga keseimbangan asam lambung. Ya. Itu yang keberapa? Kesekian. Ya. Lalu yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah mulai perbanyak mengkonsumsi makanan, terutama buah-buahan. Buah-buahan tapi jangan terlalu matang. Jadi kalau makan buah ya, terutama di saat kondisi sekarang ini ya. Karena nih nanti ibu-ibu akan lihat tuh, kemungkinan besar nih ya, trennya Desembernya akan meningkat. Desembernya akan meningkat sampai akhir Desember dan Januari lah, Januari pertengahan. Ya maka yang namanya perang ya, kita perang lawan virus ya. Ya maka kita harus siap senjata. Ya gitu aja. Nah, jadi apa tadi? Buah-buahan yang matang normal. Matang normal kayak pisang kan, kalau udah matang banget kan dia ada titik-titik tuh, patch-nya itu. Nah, enggak usah pisang yang itu. Ya, pisang yang matang normal aja lah. Bukan overripe ya, kalau mungkin bahasa Inggrisnya gitu. Itu nanas juga kan, nanas itu kan kalau udah kematangan kan biasanya dia agak bau-bau alkohol. Nah itu alkohol tuh, karena proses pematangan itu membutuhkan atau akan melibatkan alkohol ya, pematangan buah itu, makan buah-buahan. Berarti kita boleh makan itu nggak, gorengan nggak, atau boleh makan makanan-makanan yang biasa kita makan nggak? Ya tergantung, kalau tubuh Anda, lambung Anda kuat, silakan aja. Tapi sekali dia, ini kan sekarang begini, di lingkungan kita ini kan semua sekarang ini kan virus ini nanti akan ujung-ujungnya sama kayak virus influenza. Siapa yang kena, siapa yang lemah, siapa yang lemah, siapa dia yang kena gitu loh. Itu aja ya, siapa yang lemah dia yang kena. Siapa yang kuat? Orang yang kuat pencernaannya. Tanda kuat pencernaan itu contohnya dari apa? Ya dari aktivitas ya, termasuk orang-orang yang tidak mood swing. Mood swing itu salah satu orang yang pencernaannya lemah. Mood swing, mungkin bahasa kita tuh baperan. Ya, baperan. Salah satu ciri orang baper tuh apa? Gampang live group WA. Ngomongin dikit keluar, ngomongin dikit keluar. Hidup di hutan aja kayak begitu. Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Ini orang kayak gini kurang pisang. Kurang pisang, kurang kurma, kurang alpukat. Ya, seperti itulah. Baik, kemudian tadi ada pisang, kurma, dan buah-buahan lain yaitu mulai ada makan. Jadi boleh makan tepung. Saran saya jangan terigu. Jadi kalau Anda mau cari tepung, carilah tepung-tepung yang non-gluten. Ya, non-gluten banyak tuh. Saya kira mungkin di Balikpapan sudah mulai banyak tuh toko organik. Kalau belum ada, nah bikin deh. PWP bikin toko organik. Kan keren tuh. Jadi makan camilannya, penganannya itu juga bisa dari makanan-makanan non-gluten. Ya. Orang tua, kan zaman dulu orang tua kita juga makan itu, makan singkong. Loh, beda loh. Beda antara singkong dan tepung terigu gorengan, beda. Kan tepung terigu itu kan gorengan itu kan gluten. Kalau singkong kan non gluten. Makanya sekarang kan ada mokaf itu, modified cassava flour. Jadi kalau ibu-ibu mau bikin gorengan, caranya gimana? Ambil sayuran, terus dikasih mokaf, terus di bake di oven. Jadi nggak pakai minyak, kan bisa tuh? Bisa nggak bu? Setahu saya sih bisa. Saya kemarin dapat kapan lah saya pernah dikirimin pempek dari tepung itu juga, ternyata enak tuh. Terus ada yang ngirim saya brownies juga, jadi ibu-ibu dari Depok pas saya lagi dikirimin sama dia, atau ada brownies, ada apa, emang beberapa sih ada yang gak enak kenapa? Karena gak biasa lidah kita, tapi sebenarnya kalau udah biasa makan, ya makan aja lah, kayak orang makan kayak sekarang, zaman sekarang kan orang Indonesia emang gak tahu rasa sosis, rasa pizza, nugget itu kan 10 tahun, 20 tahun yang lalu kan kita gak paham rasa itu kan karena kebiasaan aja. Itu ya, jadi selanjutnya yang perlu Anda tambahkan ya, beberapa herbal-herbal yang sifatnya menguatkan pencernaan atau lambung. Apa itu? Ya kurma, habatus sauda, zaitun ya. Habatus sauda, kurma, zaitun ya, madu ya, itu insya Allah sangat membantu pencernaan kita. Kalau gak ada zaitun, zaitun juga hati-hati beli ya. Zaitun itu sekarang yang banyak di toko-toko tuh wogoh malam, saya nggak tahu seperti apa. Saya kemarin zaitun itu kalau Anda minum beneran zaitun ya, itu dia panas di tenggorokan. Ya. Panas di tenggorokan, di leher itu panas ya. Itu yang benar. Ya kalau cuma numpang lewat doang, jangan-jangan zaitun bukan extra virgin atau bukan bisa jadi refine, refinasi gitu. Ya, cari banyak kok sekarang jual organik virgin oil gitu kan. Olive ya, maaf. Kemudian setelah itu ya, tadi ada madu, kurma, segala macam ya. Jadi tingkatkan konsumsi sayuran dan buah Anda sampai 80%, itu juga bisa. Ya, tingkatkan konsumsi buah dan sayur Anda sampai 80% kecuali cempedak, nangka, dan duren. Kenapa cempedak, nangka, dan duren itu dikurangi? Saya nggak tahu di Balikpapan lagi musim itu apa tidak, tapi kalau musim ketika Anda lewat pengen makan, oke, makan sekali. Tapi ketika Anda lewat lagi datang situ mau makan lagi, auzubillahiminasyaitonirrojim. Ya, berdoa supaya tidak terkena godaan hawa nafsu. Seperti itu ya. Kenapa? Karena alkohol ya. Karbonnya tinggi plus alkohol. Jadi dia gampang banget fermented dalam tubuh kita. Jadi 3 buah tadi sekali-sekali oke. Kalau pengen saja cicip-cicip judulnya. Kalau nyicip sampai 3 buah durian bukan cicip namanya doyan. Ya. Dia cempedak, nangka sama durian. Seperti itu. Lain buah boleh enggak? Boleh. Tapi usahakan buah-buah yang tinggi amilum, ya. Buah-buah yang tinggi air, ya, kayak semangka gitu, usahakan dikurangi. Semangka tinggi air kan, pir, semangka, ya, itu dikurangi. Ya. Nah,